الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم يبعث أما بعد Muslimin dan muslimat sekalian, terutamanya marilah kita sama-sama membuka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ladhi tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyatabbiru ma 'alau tadbira. Subhanallahi al-'azim. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Isra ayat yang ketujuh, fa idza jaa wa'dul akhirah, dan apabila datang saat hukuman bagi kali kedua kepada kamu orang-orang Yahudi, liyasuu wujuhakum, untuk menyuramkan wajah-wajah kamu sekalian, wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin, dan untuk mereka musuh-musuh kamu orang-orang Yahudi masuk ke dalam masjid itu sebagaimana mereka memasukinya bagi kali yang pertama dahulu. Wali yusabbiru ma alau tatbira, dan untuk mereka membinasakan apa-apa sahaja ketinggian kekuasaan kamu dengan sehancur-hancurnya. Sadaqallahu alazim. Hadirin muslimin muslimat sekalian, ayat yang kita baca ini adalah ayat ketujuh dalam suratul Isra. Suratul Isra, yang nama surah ini dapat adalah kerana Allah Ta'ala telah memulakan surah ini dengan membicarakan peristiwa Al-Isra' yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebagaimana dicerita oleh Nabi oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang pertama, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Allah Ta'ala sebut dalam ayat pertama surah Al-Isra', Maha Suci Tuhan yang telah menggerakkan hamba ni Muhammad pada waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang kami berkati kawasan yang di sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ketujuh surah Al-Isra ni tuan-tuan ialah ayat yang hari ini digeroni oleh orang-orang Yahudi. Inilah ayat yang menjadi janji Allah Ta'ala tentang kehancuran bangsa Yahudi. Kehancuran kepada mereka setelah daripada mereka meninggalkan ajaran kitab Taurat. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan dalam ayat ini, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, apabila datang kepada kamu janji kali yang kedua, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, untuk pada ketika itu menyuramkan wajah-wajah kamu sekalian, وَلِيَدَخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, dan untuk musuh-musuh kamu, iaitu musuh-musuh orang-orang Yahudi, iaitu orang-orang Islam, masuk ke dalam masjid kamu, Masjidil Aqsa, sebagaimana mereka telah memasukinya bagi kali yang pertama dahulu, wal yutabbiru ma alau tadbira, dan untuk mereka menghancurkan kebongkakan kamu dengan sehancur-hancurnya. Jadi ini tuan-tuan sekalian, ayat yang digeruni oleh orang-orang Yahudi dan ayat yang menjadi motivasi kepada berlakunya kebangkitan yang disebut sebagai intifadah yang pertama dan intifadah yang kedua, dan sekarang ini kemungkinan berlaku intifadah as-salisah, kali ketiga di bumi Palestin. Selain daripada satu hadis Nabi SAW yang menjadi keyakinan kepada gerakan intifadah, iaitu hadis yang Nabi SAW menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, yang maksudnya tidak akan berlaku kiamat Sehinggalah orang-orang Islam datang memerangi orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi berlari untuk bersembunyi diri di sebalik pokok dan juga di sebalik batu. Dan pokok dan batu itu berkata, "Ya Muslim, Ya Abdullah, di belakangku ini ada orang Yahudi." Kecuali orang-orang Yahudi yang bersembunyi di sebalik pokok Gharfat. Ha, itulah pokok Yahudi, kata Nabi SAW. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Nabi ini yang menjadi motivasi kepada gerakan yang membangkitkan gerakan intifada yang dipimpin oleh sebuah pergerakan yang merupakan cabang kepada pergerakan Al-Ikhwan Muslimun di Palestin, iaitu Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas. Ha, jadi ini isu tuan-tuan yang lagi besar daripada isu World Cup. Ha, isu yang lebih besar daripada isu isu World Cup. Jadi itu adab-adab dalam melihat bola sepak Piala Dunia. Ha, itu kita kena fikir. Bahawa bukan isu terbesar yang ada hari ini World Cup, tetapi isu yang paling besar bagi kita umat Islam adalah isu berkaitan dengan persoalan bumi Palestin. Apatah lagi di sekitar World Cup inilah kita melihat bagaimana minggu lepas sekali lagi Israel melakukan pembunuhan kepada remaja-remaja belia-belia Islam di Palestin. Dan pada ketika ini jugalah kerajaan yang dipimpin oleh Hamas yang mendapat kemenangan dalam pilihan raya Palestin pada bulan Februari yang lalu, pada hari Isnin yang lalu, Mahmud Abbas Abu Mazen, Presiden Palestin yang merupakan presiden bagi Parti Fatah, Parti Warisan Yasser Arafat, telah mengumumkan darurat dalam kawasan negara Palestin. Bila sebut darurat tuan-tuan, kita mungkin tak terasa darurat kecuali zaman dulu-dulu. Bila sebut darurat, maksudnya pemerintahan telah pun, kuasa telah diberikan dengan banyak kepada polis dan juga tentera. Dan dalam konteks negara Palestin, masalah timbul kerana reporting line agen-agen kerajaan berbeza-beza. Jadi satu pihak iaitu presiden dan kemudian perdana menteri. Kedua-duanya daripada parti politik yang berbeza. Presiden adalah presiden bagi parti Fatah yang mengepalai pertubuhan pembebasan Palestin PLO, dan kemudian perdana menteri pula adalah daripada parti Hamas yang menangi pilihan raya pada bulan 2 yang lalu. Dan apa yang telah cuba dibuat oleh Mahmud Abbas, bagaimana tuan-tuan baca dekat khabar, beliau sekarang dalam proses nak mengemukakan satu referendum untuk dapatkan daripada rakyat Palestin sama ada sebenarnya rakyat ini menerima kepimpinan Hamas ataupun tidak. Kerana bagi dia, kepimpinan Hamas yang bertegas untuk tidak mahu mengiktiraf kerajaan Israel telah pun mendatangkan implikasi negatif kepada rakyat Palestin. Apa dia? Iaitu bermula daripada bulan 4 yang lalu, kerajaan Palestin tidak lagi mendapat dana daripada EU, Europe Union. Dan itulah yang menyebabkan pemimpin-pemimpinnya terpaksa pergi ke seluruh dunia Islam untuk mendapatkan bantuan, untuk memberi gaji kepada kaki tangan, untuk memberi makan kepada anak-anak yang ada dalam negara Palestin. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil tuan-tuan minum Pepsi, makan kacang, tengok bola, nah, sebenarnya rakyat Palestin sedang makan roti cicah air kosong, tak sempat nak fikir pasal World Cup sebentar sekalian. Ini isunya. Dan isu Palestin ni bukan isu umat Islam Palestin saja. Isu Palestin adalah isu kita umat Islam seluruhnya. Yang pertamanya kerana ialah bumi Palestin adalah bumi ketiga, tanah haram ketiga setelah daripada tanah haram Makkah dan juga Madinah bagi kita umat Islam. Yang kedua, inilah tempat di mana Nabi SAW digerakkan oleh Allah Ta'ala, diperjalankan pada waktu malam daripada Makkah Al-Mukarramah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga, inilah tempat yang menjadi kiblat pertama kita umat Islam. Dan macam kita belajar dalam tafsir kita dulu tentang tentang berkait dengan persoalan as-salah, apa ni, soal menghadap kiblat, itu kiblat pertama umat Islam sebelum daripada dipindahkan daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, sebagaimana Allah Taala turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kamu melihat, kamu menengadahkan wajah kamu ke langit, maka sekarang palingkanlah wajah kamu kepada kiblat yang kamu redha, palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Ketiga tentang sekalian, kerana kalau kita bincang dari sudut hadis Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sifat kita umat Islam ni, masalul mukminin nafi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasadil wahid idza ishtaka adwan. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perumpamaan umat Islam ni pada kasih sayang dia, pada persepakatan dia, adalah ibarat satu tubuh yang satu. Kalau satu anggota tubuh sakit, maka sakit sairal jasad kulluh, sakit seluruh badan. Itu sepatutnya. Jadi yang tu ada ketidak kita rasa, wallahu a'lam, kan. Kita dapat rasa tak sahabat-sahabat kita di Palestin rasa sakit? Ha, itu kita fikir sendiri. Ataupun kita telah pun berjaya dijajah dengan apa yang dilakukan oleh penjajah-penjajah bila mereka datang menjajah negara-negara Islam dan memerintah negara Islam secara divide and rule, pecah dan perintah-perintah dan pecah-pecah dan perintah. Jadi ditempadankan, kan? Ha, dikotak-kotakkan umat Islam. Sehingga kita rasa apa yang berlaku kepada umat Islam di Thailand, kita kata itu orang Islam Thailand. Aku ni orang Islam Malaysia. Jadi hati kita tak rasa. Jadi kita dah dibalikkan kepada semangat jahiliah balik, kan? Semangat untuk mempertahankan bangsa sendiri, semangat untuk mempertahankan negara sendiri saja, dan semangat yang dibawa oleh Islam, yang Islam menganggap umat Islam sebagai ummatan wahidah, kan? Umat yang satu, regardless any country, any race dan sebagainya, kan? Tolak semua benda yang lain kecuali umat Islam tu satu, jiwa dan jasad dia tu dah hilang. Okey. Jadi persoalan Palestin ini, kalau kita perhati, sebenarnya adalah satu persoalan yang baru, bukan persoalan yang lama. Sebab tu bila kita bincang soal perjuangan rakyat Palestin, ia cuma bermula setelah daripada, secara sesungguhnya bermula setelah daripada pengisytiharan negara Israel pada 11 hari bulan Mei 1947. Ha, jadi baru lagi. Ha, cuma walaupun baru, walaupun seingat saya lah, sepandai, bila saya mula pandai tengok berita dunia, memang tak sah berita dunia setiap minggu kecuali ada berita Palestin. Betul tak? Kan? Ha? Memang bila kita tengok berita dunia, mesti ada berita tentang Palestin. Peperangan kah? Apakah? Maksudnya, suatu perkara yang menjadi isu utama dunia pada saban minggu adalah persoalan persoalan Palestin. Tetapi dalam keadaan kita dengar tu pun, kadang-kadang dari sudut terminologi yang kita gunakan dalam membicarakan isu ni pun tak betul. Kan? Kita tak dapat nak differentiate between Yahudi, Jew dengan Israel dengan Zionis. Apa beza antara tiga? Antara Yahudi dengan Israel dengan dengan Zionis. Saya dah sebut banyak kali kat sini, kan, beza antara ketiga-tiganya. Yang pertama sekali, bila kita sebut Israel, Israel ini adalah seluruh anak-anak, seluruh keturunan kepada Nabi Yaakob alaihissalam. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Ibrahim bila Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril dengan Israel yang dalam perjalanan nak pergi menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan jenayah homoseksual, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh Israel. Jadi terkejut Israel beritahu, ursilna ila qaumi Lut, aku ni diutuskan untuk pergi kepada kaum Nabi Lut, ha, bukan datang untuk cabut nyawa kamu, kan. Ha, siapa tak terkejut Nabi, malaikat Israel datang rumah. Ha, kalau datang rumah kita ni pun payah, kan. Kalau ada malaikat datang isytihadiri depan kaunter telkom bawah tu, tak ada urus niaga ini. Okey. Jadi apa tujuan dia sampai? Dia datang untuk beritahu, fabasyarnahu bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub. Aku datang nak beritahu tentang berita gembira lahirnya Nabi Ishaq, dan di belakang Nabi Ishaq itu adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub yang merupakan anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, Nabi Yaakob ini juga digelar dengan nama Israel. Sebab itu bila negara Palestin ataupun nama lain bagi Palestin itu Kanaan. Jadi kita orang Islam jangan sekali-kali sebut Israel, negara itu dengan nama Israel. Seolah-olah kita mengiktiraf kewujudan negara Israel kalau kita sebut Israel. Yang menamakan negara itu dengan nama Israel adalah Yahudi. Kita menamakan negara itu sama ada dengan nama Palestin ataupun dengan nama bumi Kanaan. Ha? Nama bumi Kanaan yang pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tanah itu disebut sebagai Kanaan. Jadi sebab tu bila dinamakan pada 11 Mei 47, bila mana Israel mahu membentuk sebuah negara di situ, mereka namakan negara itu dengan nama Israel. Jadi mereka berhujahkan kepada hujah agama apa yang ada dalam the Old Testament, dalam kitab Taurat, yang kita nak jelaskan nanti bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah fakta yang menipu sebenarnya. Mereka menuntut bumi Palestin di atas dasar agama, itu adalah satu penipuan yang dilakukan oleh mereka. Okey. Jadi dalam sekali bila sebut Israel itu, dan daripada keturunan Bani Israel ini ada 12. Dia ada 12 kabilah di bawah. Ini selaras dengan apa yang Allah Taala sebut dalam surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, anak Nabi Yakub. Dalam ayat yang ketiga surah Yusuf, Nabi Yusuf balik bertemu dengan ayahnya. Diberitahu, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, ayahnya. Aku melihat sebanyak 11 biji bintang, matahari dan bulan, aku lihat mereka sujud kepada aku. Jadi daripada ayat ini, para ulama merumuskan bahawa anak Nabi Yakub ada 11 campur 1 Nabi Yusuf, iaitu 12. Jadi daripada 12 orang ni lahir bangsa namanya Bani Israel. Yang waktu kita bicara soal Nabi Musa, bila mereka sesat di tengah-tengah padang pasir, bila keluar satu air saja mereka berebut-rebut, Nabi Musa terpaksa ketuk 12 kali pada batu sampai keluar 12 mata air. Jadi bila satu kabilah ada satu mata air, baru mereka tidak bergaduh sesama. Itu Bani Israel. Jadi bila kita sebut Bani Israel, the whole tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sebab itu dulu 2-3 tahun lepas ada seorang Yahudi datang ke Malaysia nak menyampaikan ceramah untuk membersihkan nama Yahudi, bahawa tak semua Yahudi memusuhi bangsa yang namanya bangsa Palestin. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut Yahudi, Yahudi ni hanyalah salah satu kabilah daripada 12 kabilah tadi. Jadi tuan-tuan kena buat bulatan besar. Dalam bulatan besar ada 12 bulatan kecil. Salah satu daripada 12 bulatan besar itu, bulatan kecil itulah merupakan Yahudi. Jadi setiap Israel tak mestinya Yahudi, tetapi orang Yahudi semestinya Bani Israel. Tidak semua Bani Israel itu Yahudi, tetapi setiap Yahudi mesti Bani Israel. Jadi yang namakan sebagai bangsa Yahudi ini, dia berasal daripada salah seorang anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub yang 12 orang, yang diketahui namanya 3 saja, iaitu 2 daripada anak Lia Rahil binti Batuil dan 10 orang lagi daripada anak Lia binti Batuil. Jadi Nabi Yakub kahwin dengan adik-beradik Rahil dengan Lia sekaligus. Benda yang dibenarkan untuk dia tapi diharamkan untuk kita umat Islam. Allah Taala tak membenarkan dah kahwin kakak nak kumpul sekali kakak tu dengan adik dia, tak boleh. Wa alla tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad talafa, dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu kumpul di antara dua adik-beradik kecuali orang yang salaf, iaitu Nabi Yakub. Yang kita tahu nama Nabi Yusuf, adik Nabi Yusuf, Bunyamin dan Benjamin, dan kemudian Yahuda. Iaitu yang Allah Ta'ala, yang Nabi Yusuf, Nabi Yakub pesan kepada anak di Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fatakidu nakaida, jangan kamu cerita kisah yang kamu mimpi ni wahai Yusuf kepada adik-beradik kamu, nanti takut mereka melakukan kejahatan kepada kamu. Sebab apa? Sebab Nabi Yakub dah lihat yang anak-anak Lia binti Batuil, anak dia daripada Lia binti Batuil ni ada potensi untuk buat jahat kepada Nabi Yusuf. Mereka dah ada sifat-sifat kebencian dalam diri mereka kepada Nabi Yusuf. Jadi kalau mereka tahu cerita ni, dia akan interpret, dan akhirnya benda yang diketahui, benda yang dibimbangi itu akhirnya tahu juga kepada anak-anak Lia binti Batuil. Maka Yahuda lah yang memulakan perancangan macam mana nak pisahkan Nabi Yusuf AS dengan bapa Nabi Yakub AS. Itu tentang balik baca surah, dalam surah Yusuf. Cuma secara kesimpulan, sifat yang ada pada Yahuda itulah yang menjadi sifat kepada bangsa nama Yahudi ini. Bagaimana Yahuda sebagai suatu bangsa yang kita perhatikan, dia tak boleh tengok ada orang lain yang superior. Tak boleh tengok Nabi Yusuf AS lebih disayangi oleh ayah dia. Nombor dua, dia melakukan konspirasi. Macam mana cara nak memisahkan? Dia memimpin konspirasi. Kan? Tanpa adik-beradik dia yang lain tahu apakah perancangan penuh yang nak dilakukan oleh dia. Adik-beradik tak tahu. Dia mengarahkan adik-beradik dia pergi pujuk ayah dia supaya benarkan bawa Nabi Yusuf AS pergi berjalan-jalan. Tiba-tiba bila bawa, ayah dia tak bagi izin, dia pujuk lagi. Kemudian dia kata, teruklah kami kalau adik kami pun kami tak boleh jaga waktu kami pergi berjalan-jalan. Tiba-tiba bila dah sampai tengah jalan dengan izin ayah dia, dicabut baju Nabi Yusuf, letakkan dalam royal batil juk, letak dalam gigi buta. Dia balik, dia ambil binatang, dia ambil darah binatang sembuh pada baju tadi, balik cerita kepada ayah dia, kata adik dia dah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub mengatakan, la'in akalahu dhibbu laqaratus siyar. Kalau betul adik kamu dimakan serigala, niscaya baju ni dah koyak dah. Kan? Kamu lempar baju yang proper, cantik, kamu kata adik kamu dimakan serigala. Ini tuan-tuan disebut sebagai qarina, disebut sebagai sabitan. Kalau kita bincang soal undang-undang ada dua. Satu, undang-undang yang menentukan apakah jenis kesalahan, offences and punishment, kan? Apa salah, apa hukuman. Satu, undang-undang acara, kan? Nak takbir kepada persoalan itu. Itu yang sampai hari ini tak selesai-selesai lagi, kan? QC, Queen Counsel, Cherry Blair, kan? Pergi itu. Sebab undang-undang acara di Malaysia, tak tahu lah membenang ke tidak. Itu hak hakim untuk interpret undang-undang. Sama ada dia ada hak untuk mempraktik undang-undang di Malaysia ataupun tidak. Bacalah surat khabar untuk jawapan seterusnya, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, jadi itu undang-undang acara. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana ayah dia dah beritahu yang dia tipu dengan baju dia, dia tetap tak mengaku, dia terus biarkan adik dia dalam pergi. Tiba-tiba dalam Quran disebutkan wajah asis sayyara fa'arsala waridahu fa'adala dalwah. Bila datang satu rombongan dagang, rombongan dagang cari air, turunkan perigi dalam timba. Dan bila turunkan perigi dalam timba, Nabi Yusuf yang ada dalam perigi bergayut pada timba. Sebab naik ke atas, ya Bushra ada hulam. Orang tu terkejut tengok alangkah berita gembiranya. Ini ada seorang budak cantik pula tu. Dia ambil budak tu sebagai bid'ah, kan? Dia ambil budak tu sebagai barang dagangan, kan? Orang yang berniaga. Kepala otak dia otak niaga lah. Everything tradable, dia sapu lah. Sama orang kutip mesti je lah, kan? Dia tak pernah tanya ni orang punya ke, dan yang penting boleh jual. Semua dia satu. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu ni lah Quran menunjukkan Yahuda tadi dia keluar washarahu bithamani baqtin darahima ma'duna. Dia jual adik dia dengan beberapa, dengan harga yang murah, beberapa dirham sahaja. Nampak? Itu bangsa, itu asal kepada bangsa Yahudi yang bapak dia nama Yahuda. Yang Yahuda kita tengok tak daripada dia yang buat konspirasi nak pisahkan adik dia. Orang lain diatur saja jadi pelakon bidak-bidak catur atau papan caturnya saja tanpa tahu apa sebenarnya nak buat. Kemudian dipisahkan adik dia, ditipu bapak dia. Bapak dia tahu bahawa benda tu tak betul pun dia kata betul juga, kan? Sama macam soal khabar tu lah, betul tidak wallahualam, kan? Reopen 911 NGO yang nak buka balik isu September 11, kan? Yang datang ke Malaysia minta bantuan Dr. Mahathir, kan? Itu tuan-tuan tengok seterusnya. Jadi walaupun dah tahu dia salah, dia tak mengaku dia salah, kemudian bila adik dia dah didapati oleh orang lain bawa keluar daripada pergi, tiba-tiba dia jual pula adik dia. Nampak? Akhir sekali ada juga kepentingan ekonomi. Itulah sifat yang ada pada Yahuda yang dia diterah kepada bangsa yang nama Yahudi. Jadi tuan-tuan, kalau itu kita boleh tahu, maka tuan-tuan, orang yang tak nak belajar daripada sifat apa yang disifatkan dari Al-Quran ni memang teruk betul. Dan inilah yang dilakukan oleh almarhum Yasir Arafat. Yasir Arafat sepanjang dia memimpin gerakan Fatah bermula pada tahun 1967 sampailah beliau meninggal dunia, sebanyak 28 perjanjian dibuat oleh Yasir Arafat. Perjanjian Oslo, perjanjian Suez, perjanjian di The Hague, perjanjian di New York, kan, perjanjian di Sharm el-Sheikh, 28 perjanjian. Yang counterparty di dalam perjanjian itu adalah bangsa yang namanya Yahudi. Tetapi setiap kali Yahudi tipu dia, dia tak pernah serik untuk terus buat perjanjian dengan Yahudi. Dan inilah yang nak diteruskan oleh Mahmud Abbas, kan? Dia nak iktiraf, dia minta supaya kerajaan Turki Palestin hari ini yang dipimpin oleh Hamas mengiktiraf apa yang dituntut oleh Israel, walaupun ada justification dia. Mana mungkin nak halau Yahudi keluar lagi. Jadi nak halau dia keluar, dia takkan tak nak, dia mungkin tak nak keluar, dia memang tak akan keluar ni. Tapi cukup untuk memberikan dia sebahagian daripada bumi Palestin untuk mereka duduki. Jadi buat satu perjanjian untuk membolehkan masing-masing ada hak masing-masing terhadap bumi Palestin. Tapi tuan-tuan, kenapa Hamas tak terima? Sebab Hamas berpegang pada deklarasi yang Yahudi telah mengisytiharkan selama-lamanya dalam perjanjian Darfur tahun 1927 dan diteruskan setelah mereka mengisytiharkan negara Israel 11 Mei 1947 bahawa selama-lamanya Baitul Lahm, Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara mereka. Jadi nak ke mereka revert balik benda yang dia dah buat, kan? Nak ke dia share balik Baitul Lahm yang dia dah isytihar sebagai ibu negara dia. Ini tuan-tuan concern Hamas, sehingga mereka menolak untuk mengiktiraf bangsa yang namanya Yahudi, selain lagi pada dimotivasi oleh ayat 7 dalam surah Isra dan juga hadis Nabi SAW tadi. Itu nama Yahuda. Jadi sebab tu tuan-tuan, samalah juga ada orang kat Malaysia nak buat rekod Malaysia boleh dulu, kan? Jemput belia-belia Yahudi datang ke Malaysia. Apa tujuan? Justification dia dalam surah Khabar untuk mengajar bangsa, untuk mengajar belia-belia Yahudi, biar dia tengok macam mana kita yang multiracial di Malaysia ni tuan-tuan boleh hidup aman dan seram. Orang Melayu boleh duduk sebelah rumah orang Cina, orang India, tak ada masalah. Jadi biar mereka balik ke Palestin supaya mereka boleh belajar hidup aman tentera orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Kalau yang dijemput itu orang Jepun, orang Korea, itu reasonable. Tapi bila yang dijemput itu bangsa yang nama Yahudi, itu tak belajar sejarah namanya. Sebab Nabi SAW sendiri tak boleh nak jinakkan bangsa nama Yahudi. Bila Nabi SAW sampai kepada Al-Madinah Munawwarah, kan, yang pertama sekali Nabi lakukan tiga perkara. Bina masjid, At-ta'afi bainan Ansar wal Muhajirin, saudara kawan Ansar dengan Muhajirin. Yang ketiga, Nabi buat satu perlembagaan, As-Sahifah Madinah, yang Profesor Hamid Jombah daripada Universiti As-Sabah di Paris dia sebut, "This is the first written constitution in the world written by one man." Kan? Ini perlembagaan pertama di dunia ditulis oleh seorang manusia. Muhammad yang letakkan apa kelas-kelas yang nak kena ada dalam perlembagaan. 47 faham yang ada. Dan orang Yahudi terima. Tetapi bangsa nama Yahudi, kan, dia tak dapat tahan lama. Akhirnya dia breach kepada kontrak yang dia buat dengan Nabi SAW. Kan? Tiga-tiga bangsa, start dengan Quraisyah, diikuti dengan An-Nadir, diikuti dengan Al-Qainuqa. Ketiga-tiga Nabi halau keluar daripada Madinah. Sebab apa? Sebab dia tak dapat pegang pada perjanjian dibuat oleh Nabi. Jadi Nabi pun tak dapat jinakkan bangsa Yahudi. Yasir Arafat pun dah 28 perjanjian, sampai dia mati dia tak pernah serik perjanjian. Ini kita pula nak ajar kepada bangsa nama Yahudi. Jadi tuan-tuan, sebab ini benda dipahami oleh Hamas, sehingga mereka tak boleh terima apa lagi berkaitan dengan Yahudi setelah Yahudi sentiasa tipu dan seterusnya menipu, kan? Sampai dalam surat Kabarat tuan-tuan disebut, Al-Yahudi wal-kizbu tau'aman, Yahudi dengan penipuan ni adalah saudara kembar, kan? Di mana ada penipuan, di situ ada Yahudi. Di mana ada Yahudi, di situ ada dia ada penipuan. Jadi bukan bahasa yang kita boleh husnuzan, kita boleh berlapang dada untuk kita berbaik sangka. Bukan tempat kalau benda ni nama bangsa tu bangsa Yahudi. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, manakala yang kita sebut sebagai Zionis, Zionis ini hanya timbul pada tahun 1897. Bila diadakan perjanjian, bila diadakan persidangan yang telah mewujudkan satu persubuhan yang disebut sebagai World Zionist Organization, WZO, perjanjian yang diadakan di Basel-Ville, Switzerland pada tahun 1897 yang melahirkan 24 protokol Zionis. Yang ini tuan-tuan patut belajar, 24 protokol Zionis. 24 protokol Zionis ini dia menjadi guiding principle, prinsip-prinsip pemandu kepada gerak kerja Yahudi yang inilah patut sentiasa dirujuk, kan? Sama ada ini KPI dia, kan, nak berjaya ke tak nak berjaya, tengok 24 protokol tercapai ataupun tak tercapai. Itu yang dirumuskan, yang dipimpin oleh seorang pemimpin Yahudi yang namanya Herzl, yang diisytihar murtad oleh ulama-ulama Yahudi sendiri. Ulama-ulama sendiri mengisytihar dia murtad, dengan dia nak menuntut bumi Palestin dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi itu dinamakan sebagai Zionis. Jadi masalah umat Islam hari ini dengan Israel ke, dengan Yahudi ke, dengan Zionis? Zionis. Masalah kita sebenarnya adalah dengan sekumpulan kecil daripada Yahudi yang disebut sebagai Zionis. Cuma Zionis ni tuan-tuan, ada Zionis Islam, ada Zionis Yahudi dan ada Zionis Kristian. Contohnya Dapur yang menjadi menteri luar Great Britain pada tahun 1927, yang telah mewujudkan negara Palestin sebagai buffer state, negara penampang di tengah-tengah tanah Arab, itu adalah seorang Zionis Kristian. Jadi 24 protokol Zionis ni memang banyak ditulis dan tentang patut study, kan, bagaimana cara untuk menguasai dunia, bukan kuasi orang Islam, menguasai dunia yang dianggap sebagai rajin, dianggap sebagai binatang, kan, dunia seluruhnya dianggap sebagai binatang. Jadi tengok apa senjata-senjata dia, melalui ekonomi, melalui sukan, melalui hiburan, kan semua itu ada dalam 24 protokol yang telah dikemukakan dia dalam persidangan 1897. Jadi tuan-tuan, orang yang duduk dalam bidang kewangan dan perbankan, sekarang ni semua bank kena comply dengan Basel II ECOP. Dan ada satu Basel Committee yang berpusat di Switzerland yang telah pun tentukan apa ni standard yang patut dipakai oleh semua bank di seluruh dunia. Tak kira bank Islam ke bank tak Islam, semua kena terima. Dan nak kira capital, capital adequacy standard, standard kecukupan modal tiap bank pun kena ikut kepada apa yang ditentukan oleh Basel, Basel II. Jadi bagi saya, bila saya tenung-tenung fikir balik, benda ni adalah satu benda yang telah ditentukan, yang diatur, kan, termasuk perwujudan IMF dan sebagainya. Ini benda yang diatur dan satu benda yang tidak menjadi rahsia lagi. Setiap kali berlakunya presiden, pilihan raya presiden di Amerika Syarikat, takkan ada presiden boleh naik kecuali adalah dalam perkenan Zionis. Tak ada presiden Amerika Syarikat yang akan naik kecuali dalam perkenan Zionis. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bincang isu Palestin, tuan-tuan sekalian, isu Palestin 1897 saya sebut tadi, kan? Kenapa? Kalau kita balik baca sejarah dunia, sebenarnya Yahudi yang menuntut bumi Palestin hari ini hanyalah 70% merupakan bangsa Yahudi asal. Manakala yang lain bukan bangsa Yahudi asal. Iaitu bangsa Yahudi yang berasal daripada selatan Rusia, bukan bangsa Yahudi, penganut Yahudi yang berasal daripada selatan Rusia. Kenapa penganut? Dia macam kita juga lah. Kita ni bukan bangsa Islam yang pertama. Islam datang kepada orang Arab. Asal kita agama Hindu dan Buddha, membalik Islam yang bawa Islam ke sini. Sama juga lah dengan penganut Yahudi itu duduk di belakang Rusia. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat muka-muka seperti Errol Sharon, Simon Peres, Benjamin Menatang Yahudra, tengok muka-muka dia tu, muka orang Arab, muka orang Middle East ke? Bukan. Kalau tengok muka dia, cuba match dengan muka yang ada di Rusia. Muka mereka ni muka bangsa Rusia, iaitu bangsa yang duduk di selatan Rusia yang akhirnya memeluk agama Yahudi. Dan kemudian di awal abad ini berlaku satu perkara yang disebut sebagai anti-Semitic, kan, anti-Semitic, anti-Semitism. Sepatutnya bila sebut Semitic religion dalam ilmu comparative religion, perbandingan agama, bila sebut agama Semitic, dia bukan rujuk pada Yahudi saja, dia rujuk ke tiga-tiga agama Samawi, Islam, Nasrani dan juga Yahudi. Sebab Sam itu dirujuk kepada Sam bin Noh, iaitu anak Nabi Noh AS yang tak beriman, tetapi anak cucu dia beriman, dan daripada keturunan anak cucu dia lah lahirnya Nabi Ibrahim AS, menyebabkan bila kita sebut Semitic religion, istilah itu merujuk kepada Islam, Kristian dan juga Islam, Nasrani dan juga Yahudi. Tetapi bila sebut anti-Semitic secara apa ni akademik, dia tak rujuk pada anti-Yahudi. Ini yang berlaku di awal abad ni, kan. Kalau tuan-tuan baca politik piala dunia ni pun, tengok kata-kata, kan, satu kata ni tengok. Bila kemarin kemarin dulu, kan, seorang lelaki bangun pukul 3 pagi jalan macam Nazi, kan? Jadi suami dia kata, ini ingat Jerman ni, kan? Sebab Jerman tu adalah tempat kepada apa yang disebut sebagai Nazi, kan, tempat Hitler, kan. Soalan apa bila? Kemarin dulu anak saya pun nak heran macam mana boleh bagi nama anak Pak Uda, pimai-pimai tantu tu, Muhammad Hitler. Nah, anak dia Muhammad Hitler ada dalam kosmos ataupun dalam apa-apa dan dia lepas. Muhammad Hitler. Jadi Hitler siapa? Nazi siapa? Peristiwa Holocaust. Kan? Yang cukup, yang hari ini cukup dimarahi oleh bangsa Yahudi. Iaitu apa yang berlaku pada awal abad ini di Europe. Bila mana antisemitism berlaku di Rusia, menyebabkan penganut Yahudi dihalau keluar daripada Rusia, mereka balik ke, mereka datang ke Europe dan menjadi apa yang diistilahkan sebagai the Europe burden, the burden of Europe, beban Eropah. Beban Eropah. Dan kita tahu yang sebelum ini, sebelum runtuhnya tembok Berlin, negara Jerman dibahagi kepada dua, iaitu Jerman Timur dengan Jerman Barat yang memiliki ideologi politik yang berbeza. Jerman Timur adalah sebuah negara komunis yang sama dengan apa yang dianuti di Rusia, USSR, sebelum daripada jatuhnya Rusia pada tahun 1900 yang menjadikan politik dunia ini kepada unipolar, dikuasai oleh Amerika Syarikat sahaja dan tidak ada lagi kuasa yang boleh check and balance kepada Amerika syarikat. Jadi tuan-tuan sekalian, ini benda yang berlaku pada awal abad ini. Ha, jadi hari ini apa juga bentuk kat dunia, pencaturan dunia ditentukan dengan Amerika Syarikat, yang belakangnya adalah Yahudi. Sebab tu dari sudut politik tuan-tuan, Amerika memerangi Afghanistan, memerangi Iran atas dasar memenari hingga Iraq atas hujah untuk menerapkan demokrasi di Afghanistan dan juga demokrasi di Iraq. Tetapi bila Hamas memenangi pilihan raya di Palestin atas nama demokrasi, tetapi demokrasi Palestin tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Nampak? Ha, itu dia punya double standard dalam mentakrifkan apa yang disebut sebagai demokrasi. Jadi tuan-tuan, bila mana tahun 27 kan, yang kita sebut bahawa Yahudi duduk kat mana pun akan bawa masalah. Tahun 1927 bila berlaku perjanjian Darfur, yang ketika itu Menteri Luar Britain, nama Darfur, dialah yang ketika itu telah mengarahkan supaya Yahudi-Yahudi daripada selatan Rusia ni pergi duduk di Palestin, yang ketika itu Palestin masih lagi belum mendapat kemerdekaan daripada Britain. Dan kita tahu yang sebelum ini negara-negara dunia dijajah oleh beberapa orang, beberapa penjajah kan. Ha, macam bila tengok peperangan bola dia antara Portugal dengan apa itu? Portugal lah, lupalah. Ha? Angola kan. Apa semangat dia bawa? Semangat dia sebab negara dia sebelum ni adalah di bawah jajahan Portugis. Kalau dia dapat mengalahkan Portugal, ini satu kebanggaan kepada dia, menjatuhkan maruah negara yang pernah menjajah. Tapi dia kalah 1-0 tu pun dah cukup berbangga dah. Ha, sebab tak kena belasah ha, dengan banyak sebagaimana Portugal belasah dia dulu kan. Sebagaimana dulu tuan-tuan, negara-negara dunia dia hadir kan, utara Afrika kan, berada di bawah jajahan Itali kan. Tengok cerita Lion of the Desert, Umar Mukhtar dan sebagainya, negara Mesir, Malaysia, Pakistan, India kan, dan sebagainya di bawah jajahan British. Indonesia di bawah jajahan Belanda. Ha? Kemudian kerajaan Moro, kerajaan Sulu di bawah jajahan Amerika Syarikat. Negara-negara ni dihagih-hagihkan. Jadi tuan-tuan, Palestin ketika itu di bawah jajahan British. British lah, Darfur lah yang mengarahkan Yahudi ini supaya pergi ke Palestin. Dan kemudian dibuat satu hujah untuk justify apa dia buat, apa dia. Dia balik kepada the Old Testament. Ha? The Old Testament, kitab Taurat yang di dalamnya ada disebutkan berkaitan dengan Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh dirujuk pada Allah. Ha, Tuhan Yahweh Allah menyebutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim alaihissalam, menyebutkan kepada zuriatnya bahawa dia mewariskan bumi ini, iaitu bumi Palestin, kepada rakyat dia, kepada generasi dia yang disebutkan sebagai Israel. Yang ini tuan-tuan, kenapa ulama-ulama Yahudi mengisytiharkan Herzl murtad, kerana Herzl meletakkan bahawa Israel hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan bila sebut zuriat Nabi Ibrahim, dia bukan penganut Yahudi saja, kerana penganut Islam juga adalah zuriat Nabi Ibrahim. Penganut Israel Nasrani pun daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang digelar dengan nama Abul Anbiya. Jadi tuan-tuan, sejak ketika itu berlaku peperangan Arab Israel yang akhirnya dibenangi oleh Yahudi tahun 1947 kan, kenapa gagal? Kerana pemimpin-pemimpin umat Islam sendiri. Walaupun orang-orang Arab kan memerangi, pergi ke Palestin untuk melebaskan bumi, tetapi kerana pemimpin-pemimpin negara Islam ketika itu, Jamal Abdul Nasser yang memimpin Mesir tutup sempadan, pemimpin-pemimpin Arab Saudi kan yang baru berusia 106 tahun hari ini menutup sempadan negara ini kerana berhutang budi kepada terhutang budi kepada Britain yang telah membantu tentera Saud memenangi peperangan di Riyadh sehingga mereka menguasai Riyadh dan seterusnya mengataskan Al-Mamlakah Saudiyah Al-Arabiyah, kan, kerajaan Arab Saudi sampai hari ini. Sebab tu tuan-tuan, bila bincang hari ini, ha, saya bercerita tentang Yahudi dalam macam soalan, kenapa pemimpin Arab tak tolong sampai terpaksa Ismail Hayat merayu-rayu kepada Liga Arab membantu, macam mana nak tolong? Tengok peranan Arab Saudi dalam peperangan Iraq, Kuwait kan, nak arahkan pemimpin Kuwait tak ada harapan, nak arahkan pemimpin Arab Saudi tak ada harapan. Siapa yang berani? Hanyalah Iran sahaja yang mengisytiharkan sumbangan $500 juta Amerika untuk kerajaan Palestin. Pemimpin negara lain tak ada yang berani untuk mempertahankan bumi Palestin. Akhirnya tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku di Palestin hari ini diyakini oleh Hamas dalam gerakan intifadah pertama kedua, bahawa satu-satunya jalan adalah sebagaimana disebut dalam surah Al-Isra ayat 7. Ha, wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wal yutabbiru ma ala tadbira. Untuk mutuh kamu orang Yahudi, orang Islam masuk balik dalam masjid, menghancurkan kamu dengan hancur-hancurnya. Dan juga dengan hadis Nabi SAW tadi. Jadi tuan-tuan, waktu kami meeting dalam Asian NGOs Network on Palestine in Iraq, bila datang wakil Dr. Azam Tamimi datang, dia beritahu, dia kata yang sebenarnya yang takut di sana bukan orang Islam tetapi orang Yahudi. Yang duduk dalam perasaan yang secure di sana sekarang ada orang Yahudi, bukan orang Islam. Sebab apa? Sebab dia bimbang, anak-anak muda dah terpaksa dibekukan pasport oleh kerajaan Yahudi, sebab dia nak keluar daripada negara duduk, nak pergi berenang kepada negara ketiga. Sebab dia rasa insecure, nak pergi membeli belah takut letupan berani mati, nak pergi ke sana sini takut letupan berani mati, nak naik bas takut letupan berani mati. Apatah lagi bila ulama-ulama Islam seperti Dr. Yusuf Qadawi mengeluarkan fatwa mengenai letupan berani mati dilakukan adalah syahid, sehingga Qadawi sampai hari ini diharamkan untuk memasuki negara United, negara Britain, kerana mengeluarkan fatwa tersebut. Dan inilah yang dihayati oleh rakyat Palestinah ini, tuan-tuan. Dan impact yang kalau tuan-tuan tengok, dan ambil tiga contoh cukup. Yang pertama, seorang budak yang ditembak di pangkuan bapa itu ringan. Dan kenapa bapak dia tembak? Kenapa anak dia tembak? Sebab budak ni yang balik sekolah, balik beg, keluar ambil lasik, pergi lasik, dan babak kena kebak. Hari-hari dia buat macam tu, sampailah hari bapak dia datang pegang tangan dia, bawa balik ke rumah. Waktu tu lah tentera Yahudi dapat kenal pasti, inilah budak yang selama ni lasik kami. Lepas tu cabut, lasik cabut. Dan itu sebab budak tu ditembak umur 10 tahun. Tuan-tuan, kita boleh bayang, budak umur 10 tahun boleh rasa, boleh menghayati filosofi perjuangan dia. Sedangkan budak 10 tahun kita filosofi Doraemon ya. Nah, budak 10 tahun boleh rasa apa dilakukan untuk negara, untuk mempertahankan bumi Palestin. Kalau usia 10 tahun boleh rasa kan? Jadi kalau umur lebih, sudah tentu apa yang ada itu menyeratkan diri mereka. Nombor 2, kalau tuan-tuan ingat, fatwa yang berlaku dahulu tentang letupan berani mati itu bukan sebab lelaki tapi sebab perempuan, iaitu seorang perempuan nama Ayatul Ahram. Itu fatwa pertama Qadawi keluarkan. Perempuan yang keluar sakar tudung pun tak pakai, tapi Qadawi sebut apa yang dilakukan adalah letupan berani mati dilakukan oleh dia adalah satu syahid. Dan yang terakhir, gambar yang popular dalam internet, seorang budak yang mendepankan tangan di hadapan kereta kebal, nama dia Muhammad Abdurrah. Budak Muhammad Abdurrah ada beradik 4 orang. Abang sulung mati, abang kedua dalam penjara Yahudi, abang ketiga hilang entah ke mana. Dia yang umur 14 tahun ni, mak dihantar ke kem harakah mukawamah Islamiyah Hamas, berlatih, kemudian balik dia makan dengan mak dia, solat dengan mak dia, tidur dengan mak dia. Besok pagi bila keluar, mak dia pegang bahu dia, mak dia bagi pesanan, ya Muhammad la ta'ud ilayya illa syahidan. Muhammad, jangan balik jumpa ibu kecuali kamu dalam keadaan syahid. Bila sampai berita anak dia syahid, mak dia keluar dengan halwayat, manisan bagi kat orang. Dia gembira. Kenapa? Sebab orang syahid ini akan menyelamatkan 70 anggota keluarga yang dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam konteks Palestin. Nah, tapi kalau konteks letupan berani mati JW Marriott Jakarta, itu question boleh. Nah, kena bagi clarification, itu disclaimer. Kalau tak nanti boleh jadi benda lain. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang boleh, apa yang boleh kita lakukan, empat kali. Pertama, doa. Mesti doa umat Islam, mesti doa. Doa usilahul mu'min. Jangan lupa dah doa kita, doa untuk sahabat-sahabat kita partai. Nombor dua, jihadul mal, jihad harta kan. Bagilah bantuan kepada mereka mengikut organisasi-organisasi yang ada di Malaysia. Tiga, hendaklah muqata'ah, boikot apa-apa sahaja yang boleh memberi sumbangan kepada gerak kerja dia Israel. Keempat, jihadun nafsi, jihad nyawa kita. Fardu'an untuk orang Palestin, fardu kifayah untuk umat Islam ya, untuk umat Islam yang lain. Dan lagi dekat umat Islam dengan Palestin, lagi tinggi dia punya kefarduan. Jadi siapa yang takut mati jangan bimbang, Malaysia jauh daripada Palestin. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.